بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Ini adalah majlis yang ke-18 dari majlis Ramadan dan kita masih pada pembahasan muftiratus saum, pembatal-pembatal puasa, hal-hal yang dibahas oleh para ulama termasuk pembatal puasa. Di antara yang mereka sebutkan ialah ikhrajud dam bil hijamah, mengeluarkan darah dengan bekam, berbekam. Tentang masalah ini memang ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Apakah orang yang berbekam batal puasanya? Ada khilaf, ada yang mengatakan tidak batal puasanya, tetapi menjadi sebab lemahnya keadaan dirinya, khawatir batal. Adapun orang yang membekam itu dahulu yang biasa menggunakan alat-alat tradisional yang harus dia hisap darahnya dengan mulutnya, khawatir ada yang masuk dalam tenggorokan. Adapun di zaman sekarang ini tidak, karena menggunakan alat yang berbeda. Adapun terkait dengan orang yang berbekam, ada yang mengatakan seperti itu, tidak batal puasanya, namun menjadi sebab lemahnya kondisi dia, khawatir dia akan batal puasanya. Begitu pula yang selain bekam, hal-hal yang mengeluarkan darah seperti pengobatan penyakit dengan sistem al-fasdu, itu juga mengeluarkan darah yang langsung memberikan efek kepada badan. Juga sama khilafnya. Ada juga yang berpendapat bahwasanya berbekam itu membatalkan puasa, dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dan juga Abu Dawud dari hadis Tsauban radhiyallahu anhu, juga datang dari hadis Syaddad bin Aus dan yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aftaral hajim wal mahjum." Telah berbuka, telah iftar orang yang membekam dan yang dibekam. Ini pendapat Imam Ahmad rahimahullah dan mayoritas fuqahaul hadis. Ini yang dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam bukunya Majalis Syahr Ramadan. Dengan riwayat ini, maka orang yang berbekam batal puasanya. Maka kalau pendapat ini yang mengatakan batal, maka metode pengobatan al-fasdu juga demikian. Orang yang di fasdu batal puasanya. Begitu pula orang-orang yang donor darah, dia diambil darahnya, dikeluarkan darahnya untuk donor, maka batal puasanya. Dikecualikan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, illa ayyujada muttar lahu la tandafi'u daruratuhu illa bihi. Kecuali ketika didapati oleh seseorang yang sangat-sangat kritis membutuhkan darahnya. Kondisi daruratnya gak bisa dilepas, gak bisa diredam, melainkan dengan cara seperti itu. Transfusi darah, dan hanya darah dia yang ada. Maka kata beliau, wala darara ala sa'im bisahbid dam minhu. Juga ketentuan berikutnya, tidak ada mudarat yang bakal menimpa orang yang puasa dengan diambil darahnya. fayajuzu lidharurah wa yuftir dzalikal yaum wa yaqdi. Maka boleh dia dengan kondisi darurat diambil darahnya dan dia berbuka puasa pada hari itu dan dia mengqadha puasanya. Ini semua dengan pendapat yang kedua tadi. Ada khilaf di kalangan para ulama. Maka untuk lebih selamatnya ketika mau berbekam, berbekamlah di malam hari. Sehingga keluar dari khilafnya para ulama. Adapun keluarnya darah dengan mimisan atau dengan gigi yang tercongkel atau ada darah yang muncul dari gusinya atau dikarenakan ada luka atau yang lainnya, maka la yuftir, tidak membuat orang itu iftar atau batal puasanya. Kenapa? Li'annahu laysa bihijamatin wala bima'naha, dikarenakan bukan hijamah, bukan bekam, bukan pula semakna dengan bekam. Idh la yu'athiru fil badan kata'thiril hijamah, sebab tidak ada pengaruhnya pada badan dia seperti pengaruhnya bekam. Ini yang mereka sebutkan. Juga yang termasuk yang mereka sebutkan dalam pembahasan pembatal puasa adalah at-taqayyu'an, dan sengaja muntah. At-taqayyu' maknanya ialah ikhraju ma fil mi'dah min ta'amin aw syarabin an tariqil fam. Mengeluarkan yang dalam lambung kita ini dari makanan atau minuman dari jalur mulut. Ini memuntahkan dengan sengaja. Terkait dengan muntah ini maka ada perincian. Kalau dengan sengaja dia memuntahkan maka batal. Tapi kalau enggak sengaja maka tidak batal. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, juga Ibn Majah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dzara'ahu al-qai'u falaysa 'alaihi qada', wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi." Barang siapa yang tertimpa muntah dengan tanpa sengaja, maka enggak ada qada atas dirinya. Namun barang siapa yang sengaja dia memuntahkan, maka hendaklah dia mengqada. Nah, sengaja memuntahkan itu dengan berbagai macam cara. Bisa dengan perbuatan. Misalkan dia sengaja perutnya diurut-urut supaya muntah begitu, atau kemudian tenggorokannya supaya muntah gitu. Batal puasanya. Atau dengan mencium sesuatu. Dia mencium sesuatu aroma supaya dia bisa muntah. Atau dengan pandangan, dia memandang sesuatu supaya bisa muntah dengan sengaja. Ini semuanya batal puasanya, iftar, dan harus mengqadha di hari yang lain. Adapun kalau dengan tanpa sengaja, maka tidak batal sesuai dengan riwayat di atas. Tayyib, apabila ada orang yang bersendawa, ada orang bersendawa, kata orang Jawa, glegeen. Begitu bersendawa, ada sesuatu yang nyantol di tenggorokan. Bekas makanan atau cairan minuman nyantol di tenggorokan, maka biarkan bisa kamu telan. Jangan kamu kemudian bersengaja untuk mengeluarkannya, itu sama dengan muntah dengan sengaja, batal puasa kamu. Lain perkara ketika sudah nyampe di mulut, sendawa nyampe di mulut, maka buang yang di mulutnya kamu tadi, dikarenakan itu bukan sengaja memuntahkan. Tapi kalau masih nyantol di tenggorokan kamu, belum sampai ke mulut, maka masukkan ke dalam. Kamu telan, tidak ada masalah. Tapi kalau kamu kemudian berusaha untuk mengeluarkannya, itu sama dengan muntah dengan sengaja, batal puasanya. Tayyib. Masalah berikutnya yang juga disebutkan oleh para ulama adalah khuruju damil haidhi wan nifas. Termasuk yang membatalkan puasa adalah keluarnya darah haid dan darah nifas. Darah nifas. Batal puasanya. Disebutkan dalam hadis, alaysa idha habat lam tusalli walam tasum. Bukankah apabila perempuan itu haid, dia tidak sholat dan tidak berpuasa? Mereka mengatakan, na'am ya Rasulullah, bala ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, fadhalika minuksani diniha, itu bentuk kekurangan agamanya. Hadis yang telah disebutkan pada pembahasan yang telah lalu. Sehingga ketika ada wanita yang haid, maka batal puasanya. Otomatis batal puasanya. Walaupun kurang sekian menit sebelum azan maghrib, batal puasanya. Dan harus mengqadha di hari-hari yang lain. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, famata ra'at damal haidhi awil nifasi fasada sawmuha sawa'un fi awwalin nahari am fi akhirihi walau qabla al-ghurubi bilahdhah. Maka manakala wanita itu melihat, dia sudah melihat dengan cara dicek, dia melihat darah haid atau darah nifas, maka rusak puasanya, fasid puasanya, baik itu di awal siang atau di akhir siang, walaupun beberapa saat sebelum tenggelamnya matahari, batal puasanya. Belum ngasih faedah setelah itu, wa in ahassat bintiqalid dam walam yabruz illa ba'dal ghurub fasawmuha sahih. Adapun kalau perempuan tadi merasakan ada perpindahan darah, dia merasakan ada sesuatu yang mau keluar begitu, baru mau keluar, tapi dia cek ada yang keluar, tidak muncul darahnya kecuali setelah masuk waktu maghrib, maka puasanya sahih, tidak batal. Dikarenakan yang menjadi yang mu'tabar adalah khuruj, keluarnya darah haid, bukan perasaan agak mulus di dalam perut dia. Yang dibahas ketika sudah keluarnya sebuah darah. Ketika darahnya keluar dan itu adalah haid, maka batal puasanya. Sehingga kata beliau, saya ulangi lagi, ketika perempuan itu merasakan adanya perpindahan darah, kontraksi di perutnya, ada yang mau keluar darahnya, dicek belum keluar, baru keluar darah haidnya setelah maghrib, maka puasa hari itu dinyatakan sah. Dinyatakan sah. Barakallahu fikum. Nah, ini semua hal-hal yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan pembatal-pembatal puasa. Ini semuanya tidak boleh dilakukan yang terkait dengan hal-hal yang dimakan atau diminum bagi orang-orang yang puasa wajib. Karena siapa yang sengaja melakukannya, maka batal puasanya, dia telah berbuat dosa yang sangat besar, wajib taubat kepada Allah dan qadha. Adapun orang-orang yang berpuasa sunnah, maka enggak ada masalah bagi dia untuk membatalkan puasa sunnah. Enggak ada masalah. Walaupun dengan tanpa uzur. Tetapi yang lebih afdal, dia sempurnakan, dia tahan godaan tadi. Nah, dia tunggu sampai waktu maghrib. Demikian yang disebutkan sama Syekh Utsaimin rahimahullah. Untuk yang puasa wajib, kondisi darurat, itulah yang pembahasan. Kalau kondisi darurat, silakan dia iftar dan mengganti di hari-hari yang lain. Kemudian, barakallahu fikum, terkait dengan muftirat yang disebutkan di atas, ini ada ketentuannya. Ada beberapa persyaratan, ya, al-muftirat tadi, hal-hal tersebut dinyatakan membatalkan puasa. Ketentuan yang pertama ialah ayyakuna aliman. Sang pelaku itu alim, mengetahui ini pembatal puasa, maka batal puasanya. Fa idza kana jahilan la yuftir. Tapi kalau dia orang yang jahil, betul-betul tidak mengetahui ilmunya, maka tidak batal. Allah mengatakan dalam firman-Nya, Rabbana la tu'akhidna inna zina au akhtakna ya Allah. Wahai Rabb kami, janganlah engkau hukum kami kalau kami lupa atau kami salah. Allah mengatakan, Qad fa'altu. Ini disebutkan dalam hadis, Qad fa'altu. Iya, aku telah lakukan. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas. Juga mengatakan dalam ayat yang lain, walaysa 'alaikum junahun fi ma akhtatum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan tidak ada dosa atas kalian kalau kamu salah berbuat karena kesalahan, tapi dosa kalau kamu sengaja. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, orang yang jahil di sini meliputi yang pertama, orang yang jahil tentang hukum syar'inya. Dia jahil, tidak tahu, dikira ini bukan pembatal puasa, dilakukan sama dia, maka tidak batal. Atau jahilnya dengan makna jahil bilhal, bilwaqt. Dia tidak tahu kondisi, tidak tahu waktu. Dia kira belum terbit fajar misalkan, belum subuh, dia masih makan, padahal sudah terbit. Atau dia menduga sudah tenggelam matahari, sudah maghrib, dia sudah berbuka puasa, ternyata belum maghrib. Yang seperti ini tidak iftar, tidak batal puasanya. Ketentuan yang kedua adalah ayyakuna dzakira. Dia ingat, dalam kondisi ingat. Ingat dia. Fa idza kana nasiyan fa shiyamuhu sahih wa la qada' alaih. Kalau dia lupa, ya lupa, maka puasanya sahih, tidak ada qada'. Disebutkan dalam Sahih Muslim, dalam Bukhari Muslim, merupakan lafadz Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda, kata Rasulullah SAW, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Barang siapa yang lupa dia puasa, lalu dia makan dan dia minum, sempurnakan puasanya, sesungguhnya Allah telah memberi makan dan minum kepada dia. Ingat, betul-betul lupa. Lupa. Sehingga kalau itu semuanya dilaksanakan dikarenakan lupa, maka tidak batal. Tapi ingat, mata zakar au dzukira amsak walafadha ma fi famih in kana fi syai' li zawali udhri hina idzin. Tapi ingat, manakala dia ingat atau diingatkan sama orang lain, dia harus langsung menahan diri. Dan dia harus mengeluarkan, melepeh ya. Mengeluarkan isi yang ada di mulutnya. Kalau sesuatu di mulutnya, dikarenakan udhurnya telah hilang. Ya, maka orang-orang yang di sekitarnya, yang melihat ada orang yang mau makan atau mau minum dan dia berpuasa, diingatkan. Puasa. Jangan makan, jangan minum. Terlalu tahun, alal birri wa taqwa. Ketentuan yang ketiga ialah, yakuna mukhtara. Dia dalam kondisi mukhtar, ada ikhtiar dengan kemauan dia pribadi, dengan kehendaknya dia sendiri, bukan dipaksa. Fa in kana mukrahan fa siyamuhu sahih wa la qada alaih. Kalau dia dipaksa, maka sah puasanya dan enggak ada qada bagi dia. Ya, betul-betul dipaksa. Yang namanya paksaan itu yang mulji, yang betul-betul dari lagi pilihan. Ima dia melakukannya atau akan ada konsekuensi besar pada dirinya, entah hilang nyawanya atau yang semisalnya. Ya, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Juga dalam hadis, innallaha tajawaza an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukhu 'alaih. Sesungguhnya Allah SWT memberikan maaf kepada umatku tindakan karena kesalahan atau lupa atau apa-apa yang mereka dipaksa dalam melakukannya. Rawi Ibnu Majah dan dihasankan oleh para ulama dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Nah, ini semua dikarenakan mukrah. Maka semua kondisi-kondisi di mana dia dipaksa dan betul-betul tidak ada lagi pilihan bagi dirinya sama sekali, maka dia tidak batal puasanya, puasanya sah dan tidak ada qada bagi dirinya. Dan bagi orang-orang yang memaksa dia mengerjakan hal tersebut, termasuk orang yang telah berbuat dosa, dikarenakan berusaha untuk membatalkan puasa seseorang. Semoga bermanfaat. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.